Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Durusul Muhimmah, yang mana kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-14. Nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Pembatal yang kedua, nawakidul wudu wahia sittah, ada 6. Al-kharij min sabilain, yang keluar dari dua kemaluan. Al-kharij al-fahis an-najis min al-jasad, yang keluar dari najis, yang keluar dari badan dalam jumlah yang banyak. Wa zawalul aql binaun aw ghairi, hilangnya akal karena tertidur ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya, masul farj bil yad kubulan aw duburan min ghairi ha'il, menyentuh kemaluan dengan tangan, baik kubul maupun dubur, tanpa pelapis, tanpa penghalang. Wa akal lahmil ibil, makan daging ontak. Warida anil islam, murtad dari keislaman. A'adzanallahu wal muslimina min dzalik, semoga Allah menjaga kita dan segenap kaum muslimin daripada hal yang demikian. Nawakil wudu ay mufsidatuhu, pembatal-pembatal wudu. Waya sittah, sittatu nawaqidha, ada 6 pembatal wudu. Al-awwal akhraj min sabilain, yang keluar dari dua kemaluan. Wasabilan, dua kemaluan itu kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Kubul artinya muqabalah, depan. Dubur itu yang belakang. Fa idza wujida kharij min sabilain min baulin aw ghaitin aw rihin aw damin aw mani aw madi aw ghairi dzalik fa innahu yantaqid wudhu'ul mar'a min dzalik. Apabila seseorang keluar dari kemaluannya, baik kubul maupun dubur, ya, air kencing, kotoran maupun angin ataupun darah atau mani atau madi atau yang lainnya, maka membatalkan wudhu. Ini lihat, membatalkan wudhu. Tidak harus yang keluar darinya najis. Karena ada yang tidak najis tapi membatalkan wudu. Angin, luar angin, kentut, bukan najis kan itu. Sehingga tidak wajib orang yang kentut untuk mencuci pakaiannya. Ya, tidak najis. Demikian juga mani. Mani bukan najis. Mani itu bukan najis. Ya, suci dia. Tapi kalau keluar ya membatalkan wudu. Nah, termasuk diantaranya rutubatul farjil mar'ah. Termasuk diantaranya cairan kental yang keluar dari kemaluan wanita, ini juga membatalkan wudu walaupun dia tidak najis. Karena Allah berfirman, "Au jaa'a ahadukum min al-ghaid," atau salah seorang kalian datang dari buang hajat. Sabda Rasulullah SAW juga, "Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya. Akan tapi dari buang hajat atau kencing atau tertidur, itu membatalkan wudu. Yang kedua, al-kharijul fahis najis min al-jasad. Min ghairi sabilin, yang dari dua, selain dua kemaluan. Ah, ini wa qad ikhtalafa ulama. Ini ulama berselisih paham terkhusus fid dam al-kharij min ghairi sabilin. Darah yang keluar dari selain dua kemaluan, bukan dari kubul dan bukan dari dubur. Luka misalnya, apakah batal wudunya? Pada bab ahli ilmi ila adam menakar wudu bihi, di anna ulama tu fi dzalika syai'un Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan tidak batal wudunya karena tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu yang mengatakan batal wudunya. Bahkan ada sebagian sahabat tatkala terpanah dalam salatnya mengalir darah terus salat. Demikian juga Sa'ad bin Mu'ad ketika terluka parah itu kan dibawa ke masjid. kalau sekiranya darah tersebut adalah najis tidak mungkin dimasukkan ke dalam masjid dan lain sebagainya. Wadaw ba'dum ila husnul naqd bima kana katsiran fahisan. Ada sebagian ulama mengatakan tengah-tengah. Kalau terlalu banyak keluar darahnya maka dia batal wudunya. Waqad ja'a dzalika an ba'du sahabat tabi'in. Ini dipilih sebagaimana ada keterangan dari sebagian sahabat dan tabi'in. Wa huwa alladhi ikhtarahu asy-syekh ha huna. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh dalam permasalahan ini. Wa akhdun bima fihi min al-ihtiyat li khurmi al-khilaf. Ini pendapat yang tengah-tengah, pendapat yang hati-hati yang keluar daripada perselisihan ulama. Yang ketiga, zawalul aql bin naum aw ghairihi. Hilangnya akal karena tertidur atau yang selainnya, pingsan atau koma dan lain sebagainya. Karena naum madhanna khurujul hadas. Karena naum madhanna khurujul hadas. Karena yang namanya tertidur itu ada tempat atau ada suatu keadaan yang memungkinkan seorang untuk keluar hadas dia tidak sadar. Wa la yahussu bihi illa yasirun naum. Dia tidak sadar kecuali kalau tidurnya tidak pulas, masih sadar alam sekitar. Ya, ini tidak membatalkan wudu. Fa inna la yaqulu demikian, yang demikian tidak membatalkan wudu. Lian ashabah kan yusibuhum nu'as wa mitiruna shalah, karena sahabat itu biasa menunggu salat Isya karena Rasulullah SAW seringkalinya mengakhirkan salat Isya. Ya, karena salat Isya diakhirkan itu sunnah hukumnya. Ya. Ini sahabat menunggu salat Isya di masjid. Sampai-sampai sebagian diriwayatkan sampai dagunya kena dadanya duduk gitu. Ya. Ini mereka salat tanpa berwudu lagi. Ini menunjukkan kalau tidurnya ringan atau bukan tidur lah istilahnya. Apa? Hampir-hampir tidur seperti itu. Ini tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah tidur yang pulas. Yang tidak sadar alam sekitarnya. Kira-kira apalah gitu. Ya. Walaupun posisinya duduk. Posisi duduk. Ya. Karena ada sebagian orang yang tidurnya pulas, posisinya duduk. Ada sebagian orang walaupun sudah selonjor masih enggak tidur-tidur juga dia. Ya, ada baru nempel, duduk, tenang, tahu-tahu udah terbang dia ke Mekah. Ya kan? Sudah ngorok sak banter-banternya. Di sholat Jumat lagi. Ya kan? Di dekat khatib lagi. Ya kan? Pas betul. Ya kan? Nah ini apa ini? Tahu-tahu komat langsung sholat. Ya kan? Menunjukkan dia pulas tidurnya apa? Ya, kalau sekiranya ada gejala tidur, dia mojok ke belakang jauh, ya mungkin masih kemungkinan. Kalau sudah di depan, ya kan? Wah gagah di depan, di bawah imam, dekat khatib, ya, khutbah, ya kan? Syahdu, ya, baru seperempat khutbah sudah keluar ngoroknya. Ini nggak mungkin kalau tidak pulas. Masa dia nggak malu? Suaranya paling banter, ngalahin suara khatib ngoroknya. Ya, yang seperti ini batallah wudunya. Batallah wudunya. Jadi bukan semata-mata wudu itu posisinya, tapi pulas atau tidak. Mau wudunya sambil selonjoran, tidurnya sambil selonjoran juga kalau tidak pulas ya bukan tidur namanya. Ya, leye-leye saja. Ya. Jadi mau posisinya cuman duduk tapi kalau tiada sadar alam sekitar, ya namanya hilang akalnya, ya maka dia batal. Wa inna ma yanquluhu an-naum mustaghriq. Yang batal itu adalah naum mustaghriq, tidur yang pulas, total tak sadar alam sekitarnya. Jam'an banil adillah dalam rangka mengkompromikan dari beberapa dalil. Kalau awairu atau yang selainnya, selain tidur itu apa yang menghilangkan akal? Seperti mabuk, pingsan, atau gila. Ya barangkali ada orang yang gilanya datang-datangan gitu. Ya. Datang gila, hilang dia. Tidak sadar. Ada kan? Namanya junun mu'akkad. Disilangkan oleh ulama, junun mu'akkad. Gilanya itu datang-datangan. kadang gila, kadang sadar. Kalau sadar, oh cerdas dia. Datang gilanya, yaudah sudah. Seperti orang gila betulan. Ya itu. Nah ketika dia datang gilanya, wudunya batal. Wudunya batal. Ar-rabi. Masul farj bil yad kubulan kan auduran min ghairi ha'il. Ya. Menyentuh kemaluan dengan tangan, baik kubul maupun dubur tanpa pelindung. Hadza allazi ikhtara asy-syekh wa huwa qaul jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama, wa sahih. Ya. Ini pendapat yang sahih kata Syekh Abdul Razak, kalau sekiranya menyentuhnya tanpa pelindung. Sa'un masa farjahu au farja ghairihi. Apakah dia menyentuh kemaluannya atau kemaluan orang lain? Sa'un kan mamsu' saghiran au kabirun. Walaupun yang disentuh kecil atau besar. Mil ahya wal amwat, atau masih hidup atau orang mati. Li hadis Busra bin Safwan, Nabi sallam man masadaqar falyatawadda. Hadis Busra bin Safwan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Tapi muskil. Ada hadis yang lain sahih juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat bertanya tentang ya Rasulullah etawadda ahaduna idza masadaqarahu. Ya Rasul, apakah kita berwudu ketika menyentuh kemaluan? Kata Rasulullah, innama huwa bad'atun mink. Kenapa harus wudu? Itu kan bagian seperti bagian daripada bagian tubuhmu yang lain. Ya. Hadis tersebut disahihkan oleh Imam Ali bin Madini. Hadis yang ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Susah mau mengatakan hadis itu dhaif, ini dhaif. Ya. Artinya di puncak keilmuan ilmu hadis Imam Bukhari dan Imam Ali bin Madini. Ya, hadis yang ada di hadapan kita, barang siapa menyentuh zakarnya maka hendaklah berwudu, disahihkan oleh Imam Bukhari. Ya. Didhaifkan oleh Imam Ali bin Madini. Hadis yang satunya yang tidak perlu berwudu, disahihkan oleh Imam Madini, didhaifkan oleh Imam Bukhari. Di dalam level keilmuan hadis ini sudah sampai puncaknya. Ya, mau mengatakan hadis ini dhaif itu yang sahih berat. Ya, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, mastasghartu ala ahadin illa inda Ali bin Madini. Aku tidak pernah merasa kecil, ya, dalam permasalahan keilmuan kecuali kalau sudah berhadapan dengan Ali bin Madini. Kalau sudah duduk di hadapan Ali bin Madini, kok kecil ya saya ternyata. Iya, artinya makanya di sini Syekhuna Mughbil rahimahullah taala walaupun beliau memilih pendapat yang membatalkan wudu, tapi Syekh Albani rahimahullah taala menjama antara kedua-duanya. Hadisnya sama-sama sahih. Sehingga kalau sahih seperti apa? Ya harus dikompromikan. Bagaimana mengkompromikannya? Kalau merojekan salah satu, ya, mengatakan batal, berarti dia merojekan hadis yang satunya. Mengatakan tidak batal, berarti merojekan hadis yang satunya. Kalau begitu bagaimana? Ambil jalan tengah-tengah. Jalan tengah-tengahnya seperti apa? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tengah-tengahnya seperti ini. Tidak ada pertentangan hadis tersebut. Hadis tersebut tidak ada pertentangan. Ya. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan man masadzakara falyatawaddo, barang siapa menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Hadis yang lain mengatakan la innama huwa bad'atun mink, tidak perlu berwudu. Ya, karena dia merupakan dia seperti bagian tubuhmu yang lain. Ya, seperti bagian tubuh yang lain. Ulama ada beberapa pemahaman di sini. Kalau tarjih Syekhul Islam itu kalau ya, lihat hebat Syekhul Islam dalam permasalahan ini, kata Syekhul Islam kalau sekiranya menyentuhnya kemudian terangsang ada sensasi-sensasi tertentu gitu, maka batallah wudunya. Tapi kalau menyentuh biasa, ya, maka tidak batal wudunya. Ya, tidak ada sensasi-sensasi tertentu. Seperti misalnya apa? Makanya kata Rasulullah, innama huwa bad'atun mink. Dia seperti bagian tubuh yang lain. Seperti halnya kita pegang kuping, apa sensasinya? Kan biasa aja, standar. Pegang kuping, ya. Pegang hidung. Apa? Pegang jempol, kan enggak ada rasa apa-apa. Sama. Seperti kita pegang kemaluan kalau enggak ada sensasi-sensasi tertentu kan sama aja. Nah, ketika dia ada sensasi-sensasi tertentu, itu sudah beda. Ya kan, lihat, nah, itu masuk akal, ya sama-sama hadisnya sahih, terus gimana gak masuk akal? Ya, kenapa? Ini dia serupa dengan hadis hadis yang tidur. Tidur kan kenapa? Kok bisa membatalkan wudu? Karena madhanna khurutul hadas. Karena orang tidur ketika dia buang angin dia tidak sadar. Ketika mungkin sesuatu keluar mazi, keluar dia juga tidak sadar. Kadang-kadang dia keluar air seni sedikit dia tidak sadar. Ya kan? Memungkinkan bukan? Memungkinkan. Demikian juga orang yang mungkin terangsang secara seksual ini memungkinkan untuk keluar-keluar dan dalam keadaan tidak sadar. Bisa di luar sholat maupun di dalam sholat. Ya kan? Bisa di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Makanya madi, keluar madi itu termasuk pembatal wudu. Termasuk pembatal wudu. Ya. Ya. Ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali berkata, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang gagah. Ali itu gagah perkasa lahir dan batin. Ya. Sudah berapa puluh itu namanya mubaraza. Ali radhiyallahu taala anhu itu paling hebat duel sparring pakai pedang sampai mati musuhnya. Jadi setiap pasukan yang mau bertempur di zaman dahulu itu dipancing pasukan kaum muslimin dan pasukan kufar atau dua kabilah, dua main duluan, satu lawan satu, ya, sampai salah satunya mati. Itu sudah puluhan tidak pernah kalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika main pedang. Ya, Ali radhiyallahu ta'ala anhu luar biasa. Ini dia katakan dia bilang ini tidak ada malu-malu di dalam perkara ilmu. Kata Ali radhiyallahu ta'ala, kuntu rajulan madza'an. Aku ini seorang laki-laki yang dahsyat. Gampang sekali keluar madzi. Ya, terangsang keluar madzi. Ya, fastahi itu an asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanat ibnati minni. Aku malu untuk tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena anaknya istriku. Ya kan malu kan nanya ke mertua. Seperti itu kan malu. Akhirnya Ali radhiyallahu ta'ala titip pertanyaan ke Miqdad bin Aswad. Aku perintahkan Miqdad, nanti tanya ke Rasulullah gini. Ya kan? Seolah-olah yang tanya Miqdad. Ya, titip pertanyaan. Apa? Dikasih tahu sama Miqdad. Kata Rasulullah SAW, ya, dalam riwayat, Ighsil zakarka wa tawaddo. Cucilah kemaluanmu, kemudian berwudu'lah. Cucilah kemaluanmu, berwudu'lah. Disebut oleh ulama, ketika seorang berwudu, itu akan meredam. Ya, hasrat seksual dan lain sebagainya. Kemudian juga bahwasanya madi itu membatalkan wudu dan dia najis. Ya. Nah, ikhwan fil din wa akhwat fillah rahimanallah yakum, dalam permasalahan ini juga seperti itu. Dalam permasalahan ini juga seperti itu. Baik. Sebagai ulama menjamak dengan jamak yang lain. Kemudian yang kelima, akal lahmil jazur, makan daging ontak. Wa yadullu lil wudu min akal lahmil ibil ma jaa fil hadis, menunjukkan bahwasanya makan daging ontak membatalkan wudu. Ini pendapat jumhur ulama bahwasanya makan daging ontak membatalkan wudu. Sebagian ulama mengatakan tidak batal. Inna masu'ila tawadda min lahmil ibil qala na'am. Apakah berwudu dari makan daging unta? Rasulullah mengatakan iya. As-sadis yang ke-6. Aridan Islam, batal keislaman, murtad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan segenap kaum muslimin daripada kemurtadan. Waridda naqdatun lil wudu. Ridda itu membatalkan wudu. Ya. Jangankan wudu, semuanya mubtilatun lil amali kullihi, membatalkan semua amalan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau syirik, musyrik, murtad, maka amalmu berguguran. Wa lianna hadas fatadkhul fi ummul qulni. Karena yang namanya murtad itu hadas. Hadas. Ya. Masuk dalam firman Allah, sabda Rasulullah SAW, la tuqul salatun ahadikum hadza hadasa hatta yatawaddo. Tidak akan Allah terima salat di antara kalian apabila dia berhadas. Hadas itu lahir dan batin. Nah, hadas lahir yaitu buang angin dan lain sebagainya. Iya, buang air kecil, buang air besar dan lain sebagainya. Hadas batin yaitu dengan syirik dan kekufuran murtad. Qala rahimahullah, tanbihun ham. Peringatan kata Syekh, penting. Amma ghuslul mayyit, adapun mencuci, memandikan mayyit, fa sahih annahu la yanqudhu, pendapat yang benar dan sahih, dia tidak membatalkan wudu. Oh, qala aktsar ahli ilm, itu pendapat mayoritas ulama. Li adami dalil ala dzalik, karena tidak ada dalil yang mengatakan harus berwudu dari memandikan jenazah. Lakin law asabat yadul ghasil farajul mayyit min ghairi ha'il wajib alaihi wudu. Nah, tapi sebagaimana pendapat yang terdahulu, beliau mengatakan kalau sekiranya menyentuh orang yang memandikan jenazah, menyentuh kemaluan orang yang si mayyit tanpa penghalang, maka dia membatalkan wudu, wajib berwudu. Wal wajib alaihi alla yamas farajul mayyit illa min wara'il ha'il. Hendaklah dia, ya, etika memandikan jenazah, adab memandikan jenazah nanti akan kita bahas insyaallah pada tempatnya, itu sebisanya dia pakai alas gitu, jangan langsung tangannya, ya, wajib tidak menyentuh kemaluan si mayit kecuali di belakang pelindung. Ikhtalabul ulahi ilm, ada ulama bersisi paham dalam permasalahan ini, ada dalam dua pendapat. Yang pertama, wujubul wudu, wajibnya wudu. Pendapat yang kedua, istihbabu, sekedar sunnah saja. Mandikan jenazah, apa hukumnya, batal wudu atau tidak? Wudu lagi atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan sunnah saja, tidak sampai wajib. Tidak membatalkan pula. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh rahimahullah ta'ala, annahu la yaqdu, bahwasanya dia tidak membatalkan wudu. Kenapa? Li adamid dalil ala dalil. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan orang untuk berwudu terkala memandikan jenazah. Walin al-asr baqa'at al-ahar. Karena hukum asalnya suatu perkara seorang tetap dalam keadaan suci. Terkala diklaim batallah wudumu, harus diminta. Kenapa? Harus ditanya. Kenapa batal wudu? Oh, karena ada pembatal wudu. Buang angin kah? Tapi selama itu tidak boleh seorang menetapkan suatu perkara sebagai pembatal wudu kecuali jelas dalilnya. Kecuali jelas dalilnya. Kalau tidak, terlalu luas ya. Makan permen batal wudu dan seterusnya, terlalu luas. Sebagaimana sama seperti pembatal-pembatal puasa, hukum asalnya tidak membatalkan puasa. Pembatal puasa itu cuman A, B, C, bisa dihitung jari ya. Kalau tidak, terlalu meluas dia. Berenang, kan dulu kan waktu masih kecil berenang, batal wudunya. Masukkan air, masukkan telinga, batal wudunya. Kentut dalam air, batal wudunya. Luas sekali. Korek kuping batal wudunya. Oh, dari mana ini? Ya kan, cabut gigi batal wudunya. Luar banyak sekali batal wudu. Padahal batal sholat, batal puasa. Padahal di dalam syariat itu tidak menetapkan perkara tersebut kecuali dengan dalil. Mana ayatnya, mana hadisnya. Tidak ada berarti tidak membatalkan. Ya kan, enak. Ya. Tidak boleh menetapkan suatu hukum tanpa sandaran dalil. Amma hadis man ghassala maitan falyaghtasil faqad qala anhu syai' al hadis mazkur dhaif. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa memandikan jenazah hendaklah dia mandi, maka hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Waqad dzabata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadis ukhra ma yadullu ala istihbab al ghusl min ghassal. Hanya saja memang ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah saja, ya, berwudu atau mandi daripada memandikan jenazah. Lakin la asabat yadul ghasil. Akan tapi kalau sekiranya orang yang memandikan jenazah menyentuh kemaluan tanpa menghalang, maka wajib baginya wudu. Ya. Limasal farj la litaghsil mayyit. Karena menyentuh kemaluan sebagaimana pendapat yang telah lalu, bukan karena memandikan jenazah. Limas baqa, karena telah lewat, anna min naqal wudu, karena salah satu pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan. Yang selanjutnya, al wajib alaihi alla yamasa farjal mar'a farjul mayyit illa min wara'i ha'il. Padahal yang wajib baginya tidak menyentuh kemaluan si mayyit kecuali pakai pelindung. Lianna masal aurat haram, karena hukum asalnya menyentuh kemaluan, menyentuh aurat itu haram. Wa qadan nadhar ilaiha, demikian juga melihat kemaluan yang bukan mahramnya, yang bukan apa ya dihalalkan untuknya. Ya, kecuali kalau suami sama istri, istri sama suami. Ya, istri memandikan suami atau suami memandikan istri itu lain. Ini orang lain, walaupun dia anaknya, kan tetap tidak boleh seorang anak melihat aurat bapaknya. dan ya, atau yang semisal atau kebalikannya, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh melihatnya. Pakai pelapis, pakai kain, tutup. Ya, demikian juga tangan, pakai pelapis, tidak boleh menyentuh langsung. Wajib ayyukatta mahdial aurah, ditutup auratnya dikimas dengan kain, ya, dengan kain. Lialah ya roh supaya tidak terlihat. Wajal ala ya dihi kita ambil kimas ya lemas. Kemudian dia pakai alas, dia pakai spon, pakai yang lembut-lembut, ya, apa namanya, pakai kain, tapi kain yang lembut, jangan kain yang keras yang bisa merusak kulit si mayit, yang lembut-lembut. Qala rahimahullah, kemudian Syekh berkata, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Wa hakadha masul mar'a la yaqdul wudu mutlaqan. Demikian juga menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ya. Mutlaqan. Kata Syekh, sama sekali. Sa'un kana dzalikan syahwan ghairu sah. Mau ada syahwatnya, mau tidak ada syahwatnya. Iya. Menurut pendapat yang paling sahih dari kalangan ulama, malam ya khulmin syekh, selama tidak keluar sesuatu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qabala ba'da nisa'ihi tsumma yusalla wa lam yatawadda. Karena Rasulullah SAW mencium salah seorang istrinya, beberapa orang istrinya, padahal beliau sudah berwudu, kemudian sholat, beliau tidak berwudu kembali. Ya. Qala syekh, wali annal asal adamu nakal wudu illa bidalin sahihin wadih. Hukum asalnya, tidak boleh mengklaim suatu perkara pembatal wudu kecuali dengan dalil yang sahih dan gamblang jelas, bukan samar-samar. Ya. Wa laysa fi hadzal masalah dalil sahih wadih. Tidak ada dalam permasalahan ini dalil yang sahih yang wadih, yang menunjukkan membatalkan wudu dengan menyentuh istri. Iya. Wali anna hadza mimma ta'um bil walwa fi kulli bait. Karena ini suatu hal yang suatu hal yang jamak kita jumpai, yang namanya suami istri, ya kan? Ya. Mau ke masjid, cium dikit, ya kan? Biasa. Ya, sehal yang jamak dalam setiap rumah, kecuali rumahnya ada malapetakanya, ya kan? Kalau rumahnya yang sering ada UPO-nya, piring terbang, ah itu biasanya jarang seperti itu. Tapi yang damai gemari palohjinawi, ya biasa itu, mau ke masjid, mau ke peluk sedikit, cium sedikit, ya kan? Biasa itu. Ya, sebagaimana yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau kana masul mar'a yanqudul wudu la bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana aman. Kalau sekiranya menyentuh istri, cium istri, peluk istri, itu membatalkan wudu, pasti Rasulullah menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Paling enggak ada satu hadis yang menjelaskan itu batal wudu. Yang ada justru hadis yang menjelaskan itu tidak batal wudu. Ya. Yang menunjukkan, atau istilah yang lebih tepat nih, yang menunjukkan tidak membatalkan wudu. Loh, terus bagaimana? Barangkali ada yang bertanya. Kan ada firman Allah SWT di surat Al-Ma'idah, Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ya. Nah, itu menyentuh perempuan. Ya. Maksudnya jima. Menyentuh perempuan itu jima. Ya. Berarti apa? Menurut pendapat yang benar, ini pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Abbas, dan pendapat jamaah dari kalangan salaf. Artinya, kalau begitu menyentuh dalam tanda kutip. Ya, menyentuh dalam tanda kutip, menyentuh yang spesifik. Paham? Bahasa Arab di dalam Al-Qur'an itu bahasa-bahasa yang halus, enggak vulgar. Kamu atau kamu menjimai istrimu, enggak, tapi atau kamu menyentuh istrimu, itu bahasa yang halus. Ya. Mau lihat contohnya? Allah berfirman, yas'alunaka wa yas'alunaka al-muhit qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil muhit wa la taqrabuhunna hatta yatahhurun. Ya, lihat, kata Allah SWT, mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang haid. Haid itu adalah najis, ya. Janganlah kalian fa'tazilun nisaa fil muhit, dan jauhilah perempuan di tempat haidnya. Kemudian Allah katakan wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah kalian dekati mereka sampai dia suci. Apa maksudnya mendekati? Mendekati dalam tanda kutip, ya. Bukan mendekati, oh tidak boleh mendekati wanita. Minimal berapa meter, Ustaz? Ya 2.5 meter. Ya kan? Allah mengatakan wala taqrabuhunna, buka kamus. Wala taqrabuhunna artinya apa? Janganlah kalian mendekati istri kalian ketika mereka haid. Lihat, Allah tidak vulgar, janganlah kalian jimai ketika, enggak. Allah tidak vulgar seperti itu. Ya, Allah tidak ada gaya bahasa yang halus. Nah, ini sama dengan kejadiannya di surat Al-Maidah. Atau kalian menyentuh istri-istri kalian, dia maka dia membatalkan wudu. Maksudnya apa menyentuh? Menyentuh tanda kutip. Ya kan? Kalau dipahami vulgar, berarti kita tidak boleh mendekati istri kita ketika haid. Jadi minimal 0.5 meter. Ya, ya ini kalau kita pahami vulgar seperti itu. Tapi maksudnya gaya bahasa. Gaya bahasanya ditunjukkan lagi oleh perbuatan Rasulullah SAW. Dzakarul Imam At-Tabari. Disebutkan oleh Imam At-Tabari perkataan Ibn Abbas dalam Rasulullah SAW dan perkataan sejumlah jamaah, sebagian jamaah salaf, dan wa annahul jima, ini maksudnya jima, menyentuh di sini jima. Wa haqal qawlan bin salah, disebutkan oleh beliau dua perkataan dalam permasalahan ini. Kemudian dia katakan maksudnya menurut pendapat yang lebih benar, tafsir dari ayat aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, menyentuh istri, itu maksudnya pendapat yang lebih benar adalah qaulu man qol, perkataan ulama yang mengatakan anallah, maksudnya Allah, dari firmannya aula mastumun nisa itu adalah jima. Kalau jima membatalkan wudu, membatalkan wudu dan wajib sekaligus mandi, mandi besar, mandi jama, mandi janabah. Ya, karena jima di dalam bahasa Arab itu ungkapannya tadi Allah kasihkan ungkapan dengan mendekati, ya kan? Allah kasihkan ungkapan dengan menyentuh. Ya. Seperti itu. Gaya bahasa apa namanya dalam bahasa Indonesia? Gaya bahasa yang sindiran-sindiran, kinayah. Dalam bahasa Arab namanya kinayah. Biasanya apa itu? Ya. Tidak vulgar kan? Ya. Misalnya apa? Misalnya kinayah gitu. Mau ke air, kan nggak vulgar mau beol gitu kan, mau ke air atau buang hajat seperti itu, kan nggak pas kalau dibilang mau kemana berak, ya kan? Atau gaya bahasa gitu, gaya bahasa yang halus yang dipilih yang tepat gitu, sopan kedengarannya, enak kedengarannya, mau buang hajat atau mau numpang ke air, ya kan, orang sudah paham maksudnya apa gitu, nggak perlu minjem toilet mau berak kan, baru namu kita, aduh kedengarannya kan semeriwing juga di telinga. Nah ini termasuk di sini Allah pilih uslub gaya bahasa yang halus, jima la mastumun nisa, menyentuh perempuan. Dalam ayat yang lain mendekati perempuan, ya kan, luar biasa. Ditambah lagi sehatul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi telah sahih kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian beliau salat dalam keadaan beliau tidak berwudu. Ya. Bahkan ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ya. Tapi Rasulullah terus dalam salatnya. Ya. Udah azan? Hah? Sudah masuk azan belum? Sudah. Sudah ya. Kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan. Masih panjang ternyata ya. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ya, seperti biasa. Taib, wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.